Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis atau buah pena salah satu ulama besar Islam, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita masih di bab taubat, masih di hadis Ka'ab bin Malik yang dibaikat oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari 50 malam karena tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan. Kita masih menjelaskan potongan-potongan hadis Ka'ab bin Malik. Terakhir sampai mana Wahyu? 136. Sampai poin terpakai. Kata Karimul Kai. Ya, maka terakhir kita bahas tentang di antara sifat orang munafik adalah suka mencela. Ada orang yang semangat untuk berbuat baik dicela, orang yang loyo berbuat baik juga disalahkan. Allah ceritakan di surat At-Taubah ayat yang ke-79, jika ada sahabat yang sedekah dalam jumlah yang banyak, maka orang-orang munafik komentar miring, ini orang yang riya pamer dengan sedekahnya dan infaknya. Namun jika ada yang sedekah cuma sedekah pas-pasan karena itulah kemampuannya, itu juga dikomentari negatif juga. Sedekah kok cuma 100 perak, apa gunanya 100 perak, dan kalimat atau kalimat semacam itu. Allah katakan, Allah ceritakan di surat At-Taubah 79 kalau ini adalah sifat orang munafik. Maka di sini diambil pelajaran bahasanya sifat orang munafik adalah menyalahkan semua orang. Mau semangat berbuat baik disalahkan, tidak semangat berbuat baik juga dikomentari. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa qadzakara Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam bukunya Madarijus Salikin di juz awal, di jilid pertama dari kitab beliau, menyebutkan banyak sekali sifat-sifat orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semua sifat-sifat tersebut, poin-poinnya sudah dijelaskan atau diambil dari kitabullah yaitu Al-Quran. Maka sifat-sifat orang munafik sangat banyak Allah ceritakan di Al-Quran, terutama di dua surat. Ada surat Al-Munafiqun yang memang surat khusus membahas orang munafik. Demikian juga termasuk surat yang sangat paling sangat banyak membahas orang-orang munafik dan sifatnya adalah surat At-Taubah. Sampai-sampai karena begitu banyaknya cerita tentang orang munafik di surat At-Taubah, para ulama menyebut surat Taubah dengan sebutan surat Fadhihah. Ya, surat yang berisi membongkar habis orang munafik. Maka dalam surat At-Taubah itu terdapat pembahasan habis-habisan, pemaparan secara sangat-sangat detail tentang bagaimanakah ciri-ciri orang munafik. Maka seakan-akan orang munafik itu ditelanjangi dengan surat At-Taubah. Maka dia disebut, oleh karena itu disebut dengan sebutan surat Fadhihah, yang artinya surat yang mempermalukan, menelanjangi sifat-sifat orang munafik. Maka di antara sifat orang munafik, jika kita lihat seorang yang orang yang mengomentari orang-orang yang berbuat baik, ketika ada orang yang semangat berbuat baik dikomentari, dia adalah orang yang mempersulit diri sendiri, dia adalah orang yang menyusahkan diri sendiri. Demikian juga jika dia diantara sifat orang munafik atau termasuk sifat orang munafik, jika melihat orang yang berbuat baik yang itu sesuai dengan kadar kemampuannya, maka dia katakan ini adalah orang pelit, Allah tidak butuh sedekah orang semacam ini. Maka jika kita ada seorang yang suka mencela orang-orang yang beriman, baik yang semangat berbuat baik ataupun yang berbuat baik pas-pasan sesuai dengan kemampuannya, maka ketahuilah bahasanya orang yang semacam itu adalah orang yang ada pada dirinya sifat orang munafik wal iyadu billah. Sebagaimana Allah ceritakan di surat At-Taubah 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Mereka orang-orang munafik, mereka suka mencela orang-orang yang beriman yang dengan penuh sukarela dan semangat bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Demikian juga orang mencela orang yang bersedekah sebatas maksimal kemampuannya yang itu nilainya tidak seberapa. Fa yaskharuna minhum. Semuanya mereka ejek, semuanya mereka cela. Sakhirallahu minhum balahum adabun alim. Maka Allah pun akan mengejek mereka dan untuk mereka siksaan yang pedih. Kemudian maka kita bisa simpulkan dari potongan hadis ini, hadis tentang Ka'ab bin Malik yang menunda-nunda keberangkatannya untuk jihad sampai akhirnya karena ditunda-tunda tidak jadi berangkat. Kemudian kisah tentang kehadiran Abu Khaythamah yang merupakan orang yang dicela oleh orang-orang munafik karena sedekah pas-pasan. Maka bisa kita ambil pelajaran dari potongan hadis ini, dua pelajaran penting. Yang pertama, tidaklah sepatutnya bagi kita untuk menunda-nunda berbuat baik. Hendaklah kita adalah orang yang bersegera berbuat baik, jangan menyepelekan berbuat baik dan jangan bermalas-malas untuk berbuat baik. Karena menunda-nunda berbuat baik nanti dampaknya sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik. Dia sebenarnya sudah siap berangkat, perbekalan sudah disiapkan, kendaraan disiapkan, namun dia nanti saja, saya tak belakangan, akhirnya tidak jadi berangkat. Padahal semuanya sudah disiapkan, kendaraan sudah siap, bekal sudah siap, senjata juga sudah disiapkan, namun tidak jadi berangkat, tidak lain dan tidak bukan karena saya tak belakangan, nanti saya yang ngejar, saya ngejar saja. Akhirnya karena berpikir demikian nanti akhirnya tidak jadi. Maka ada sebagian orang yang semangat untuk bertobat, nanti saja tobatnya besok, bulan depan, tahun depan. Sudah sukses, sudah punya rumah, sudah punya momongan, ini kalau sudah punya cucu, sudah pensiun, akhirnya sampai mati dan dia belum bertobat. Dan aku ingat satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang gasik datang ke masjid. Dia datang ke masjid itu sebenarnya termasuk orang yang awal-awal datang ke masjid ketika sholat berjamaah. Akan tapi ketika di masjid, ketika ditatanya shaf, itu malah milih shaf yang belakang-belakang. Milih yang belakang-belakang. Dia di belakang itu bukan karena datangnya lambat, kemudian dapatnya belakang. Namun ada sejumlah orang di masa Nabi yang datangnya itu tergolong awal, namun sukanya milih yang belakang. Maka Nabi cela orang-orang ini, mereka tidak mau bersegera maju ngambil shaf awal, mereka milih ambil sop yang belakangan, maka Nabi cela sejumlah orang ini dengan Nabi katakan, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullahu. Jika ada orang yang masih terus-menerus saja milih yang belakang-belakang, maka Allah akan belakangkan mereka. Siapa yang suka milihnya belakang, padahal bisa dapat sop depan, di belakang bukan karena terlambat, maka siapa yang milih untuk belakang-belakang, maka Allah akan belakangkan dari kasih sayangnya, Allah belakangkan dari ampunannya. Diampuni namun yang paling belakang, disayangi namun yang paling terakhir, sebagaimana dia memilih dalam sholat, milih saya yang tak belakang saja. Ini celaan yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih diriatkan oleh Muslim untuk orang-orang yang sebenarnya bisa ngambil sop awal, namun dia pilih saya tak di belakang. Maka dari hadis ini bisa kita katakan, jika seorang itu membiasakan dirinya untuk mengambil posisi belakang dalam ketaatan, maka Allah akan belakangkan dia dalam kasih sayangnya dan ampunannya. Maka segera untuk melakukan amal soleh, sejak datang permintaan dan seruan untuk beramal soleh tersebut dari Allah Azza wa Jal. Ini pelajaran penting dari pengalaman Ka'ab bin Malik yang tidak jadi berangkat perang gara-gara nanti, sampai akhirnya sehingga jadinya tidak jadi berangkat. Kemudian pelajaran penting berkaitan dengan sifat orang munafik. Maka orang-orang munafik adalah orang yang suka mencela orang-orang yang beriman. Jika ada kaum muslimin yang sedekah dalam nilai yang besar, maka mereka komentari ini adalah orang yang pamer. Namun jika sedekah dalam jumlah yang sedikit, karena itulah kemampuannya, mereka mengatakan Allah tidak butuh amalmu, Allah tidak butuh sedekahmu yang cuma satu sok, yang cuma sedikit saja. Padahal sikap yang benar, jangan remehkan sedekah meskipun itu sedikit. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersedekah dengan satu sedekah yang nilainya cuma sebanding dengan satu butir kurma, satu butir kurma berapa harganya? Mungkin boleh jadi cuma 200 perak, 500 perak. Min kasbin tayyibin. Namun sedekah yang sedikit tadi berasal dari uang yang halal. Dan uang yang haram itu pun juga tidak ada manfaatnya jika disedekahkan. Uang yang haram disedekahkan itu cuma untuk buang uang yang haram, namun tidak ada nilai pahalanya dan ganjarannya. Wala yaqbalullahu ila thayyib, dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali yang berasal dari penghasilan yang halal. Adapun uang haram itu diperintahkan oleh para ulama untuk disedekahkan, disalurkan untuk kepentingan sosial. Ingat, bukanlah dalam rangka untuk mencari pahalanya karena tidak ada pahalanya, namun semata-mata membuang harta yang haram. Fa inna Allah yataqabbalu bi yaminihi, maka sedekah asalkan dari yang halal meskipun nilainya sedikit, maka Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah besarkan, Allah kembangkan harta sedekah tadi untuk orangnya, orang yang bersedekah yang cuma senilai satu butir kurma. Sebagaimana salah satu kalian memelihara faluwahu ay muhrahu ay alhisan asagir, anak kudanya dirawat dan dibesarkan sampai akhirnya yang kecil anak kuda tadi menjadi kuda yang besar. Maka sedekah yang nilainya sedikit itu Allah terima, asalkan sumbernya sumber yang halal, Allah terima dan Allah akan besarkan sampai akhirnya dalam pandangan Allah, menurut Allah, besarnya sebesar gunung. Itulah sedekah. Bagaimana Allah membalas pahala sedekah yang senilai cuma satu butir kurma, yang paling banter kalau dirupiahkan paling banter 500 perak. Karena satu kilo kurma ada berapa puluh butir. Au ma yu'adula atau yang sebanding dengan hal itu. Hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tadi yang mengatakan bahasanya sedekah sedikit apapun itu besar nilainya di sisi Allah, asalkan bersedekah dari harta yang halal, adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya kita tidak boleh meremehkan sedekah yang nilainya sedikit. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikit tamratin." Hendaklah kalian jaga diri kalian dari jilatan api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Satu butir kurma dibagi dua, satu dimakan sendiri, satu disedekahkan. Itu Nabi katakan itu bisa menjaga seseorang dari jilatan api neraka. Padahal cuma separuh butir kurma. Nabi katakan ini bisa melindungi seseorang dari api neraka. Maka apa pelajaran penting dari sini? Jangan remehkan amal kebajikan. Jangan remehkan amal kebajikan. Meskipun cuma separuh dari satu butir kurma, boleh jadi itu yang Allah terima, dan dengan sebab itu seorang itu selamat dari neraka. Bukan karena amal yang besar-besar, karena boleh jadi tidak Allah terima. Boleh jadi amal yang nampaknya remeh, kecil, sedikit ini yang Allah terima, yang itu yang menjadi sebab Allah bebaskan dirinya dari jilatan api neraka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan amal kebajikan meskipun cuma seberat dzarrah. Dzarrah asalnya adalah satu ekor semut yang kecil, semut hitam kecil. Yang ini yang dipakai oleh orang Arab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Maka dia akan melihat hasilnya. Maka ayat ini memberikan pesan, jangan remehkan amal kebajikan. Sekecil apapun amal kebajikan, itu ada manfaatnya. Dan pelakunya akan melihat manfaatnya di akhirat nanti. Sebagaimana jangan remehkan kemaksiatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan amal kejelekan, meskipun cuma satu darah. Meskipun cuma korupsi waktu 5 menit. Gitu. Yang PNS. Meskipun cuma korupsi waktu 5 menit. Gitu saja. Cuma 5 menit. Apa-apalah 5 menit. Maka jangan remehkan amal keburukan. Sekecil apapun itu. Karena siapapun yang melakukan amal keburukan, sekecil apapun, sebesar darah sekalipun, ya Rahu, dia akan melihat dampak buruknya. Tentu ini dia akan lihat dampak buruknya manakala dia belum bertobat. Manakala dia belum bertobat, itu yang akan terlihat dampaknya. Adapun jika amal keburukan itu orangnya telah benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bertobat, Allah terima tobat semua orang yang sungguh-sungguh bertobat. Maka ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis tentang masalah taubat. Sebagian orang bertanya tentang ayat ini, gimana dengan hadis-hadis tentang taubat atau dalil-dalil tentang keutamaan taubat? Maka kita katakan ini tidak bertentangan ayat ini dengan dalil-dalil tentang masalah taubat, karena ayat ini letaknya adalah untuk amal keburukan yang pelakunya belum bertobat darinya. Wallah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin. Maka satu hal yang wajib kita yakini, bahasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghilangkan pahalanya orang yang berbuat baik. Sekecil apapun tidak akan ada yang kelewatan. Tidak ada yang tidak Allah anggap akhirnya tidak masuk hitungan. Semuanya Allah catat secara rapi, tersusun dan detail. Sebagaimana Allah tidak akan membuang dosa orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan sekecil apapun, demikian juga keburukan. Kemudian kembali ke kisah Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, tatkala akhirnya setelah dia ternyata tidak jadi berangkat perang Tabuk tanpa sebab, tatkala sampai ke telinganya berita bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a, kembali pulang ke Madinah, qafilan pulang dari perang Tabuk, maka mulailah Ka'ab bin Malik berpikir apa yang akan dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi telah pulang. Maka Ka'ab ketika itu punya keinginan untuk menyampaikan perkataan yang bohong biar selamat, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakluminya. Maka mulailah Ka'ab bin Malik bermusyawarah dengan orang-orang yang pintar dari keluarganya, apa yang alasan apa sebaiknya yang dia katakan dia sampaikan kepada Nabi. Walakin yakulu, akan tapi beliau radhiallahu anhu mengatakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di kota Madinah, hilanglah dari diri beliau semua alasan-alasan bohong yang telah disimpulkan, telah dikumpulkan, telah disusun rapi. Oh, saya nanti akan ngomong gini. Dan itu bohong. Begitu Nabi tiba, rencana rapi untuk ngomong bohong itu hilang semua. Wa azama, dan beliau bertekad untuk menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam realitas senyatanya. Senyatanya saya tidak punya udzur apapun, alasan apapun untuk tidak berangkat perang Tabuk. Ka'ab bercerita, maka tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan menjadi kebiasaan Nabi ketika sampai di Madinah beliau tidak langsung pulang ke rumah namun masuk masjid terlebih dahulu. Di antara kebiasaan Nabi dan sunnah Nabi, jika beliau tiba di kampung halamannya, di tempat tinggalnya, yaitu di Madinah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat di masjid alaihi salatu wassalam. Dan demikianlah yang pernah Nabi perintahkan pada Jabir, sebagaimana akan kita bahas. Maka Nabi pun pernah memerintahkan Jabir untuk ketika pulang di Madinah, pertama kali yang dilakukan, pulang kampung dari safar, pertama kali yang dilakukan adalah sholat di masjid. Maka Nabi masuk masjid dan Nabi sholat, dan duduklah banyak orang. Wajala salinas, kemudian Nabi duduk menerima orang-orang yang mau beralasan. Faja'a al-mukhallafun, maka datanglah orang-orang munafik yang tidak ikut perang tanpa udzur. Lalu di hadapan Nabi mereka bersumpah-sumpah bahasanya mereka adalah orang yang punya alasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk membaiat mereka, mengambil sumpah setia mereka untuk taat pada Nabi, dan Nabi doakan agar Allah mengampuni kesalahan mereka. Namun itu semua tidak ada gunanya untuk mereka, orang-orang munafik. Karena Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-80, untuk orang-orang munafik yang merupakan orang kafir, Allah katakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, seandainya engkau berdoa kepada Allah minta agar orang munafik itu diampuni, ataupun kau tidak berdoa, meskipun kau berdoa untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Kemudian Ka'ab mengatakan, adapun saya bertekad untuk jujur di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka aku kabarkan kepada Nabi apa yang terjadi sebenarnya, blak-blakan seperti apa yang ada. Maka aku masuk ke dalam masjid, aku mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun membalas salamnya dengan senyum, namun senyum kecut. Senyumnya orang yang marah. Senyumnya orang yang tidak suka. Dan Nabi mengatakan ta'ala, kemari mendekat. Maka setelah aku mendekati beliau, maka beliau pun berkata kepadaku, makhallafaka, apa alasanmu sehingga engkau tidak ikut berangkat jihad? Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak berangkat jihad bukan karena punya alasan. Aku tidak berangkat tanpa punya alasan. Bahkan belum pernah dalam satu peperangan aku punya 2 unta yang bisa ditunggangi sebelum peperangan ini. Dan wahai Nabi, seandainya aku duduk di depan salah satu raja dunia, niscaya aku akan bebas dari marahnya dengan membuat-buat alasan yang meyakinkan. Karena aku adalah orang yang pintar ngomong. Uti itu jadalan. Aslinya, aku adalah orang yang pintar ngomong. merangkai kata. Sehingga aslinya salah pun jadi tidak salah karena kepandaian menyusun kata. Aku punya kemampuan demikian. Maka seandainya aku duduk di depan salah satu raja dunia, niscaya aku mengetahui bagaimanakah cara supaya aku bebas dari amarahnya. Karena Allah memberikan kepadaku kemampuan bersilat lidah. Namun pada hari ini aku tidak akan berkata-kata kepadamu wahai Nabi dengan satu perkataan yang menyebabkan engkau suka kepadaku, senang kepadaku. Namun segera saja Allah akan murka kepadaku gara-gara kata-kataku tersebut. Maka aku bicara apa adanya, aku tidak punya alasan. Maka perkataan Ka'ab bin Malik ini di depan Nabi ini adalah perkataan yang luar biasa. Undur ilal iman, perhatikanlah bagaimanakah iman yang besar yang dimiliki oleh Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, tidak mungkin bagiku untuk dusta kepadamu wahai Nabi. Kenapa? Seandainya aku menyampaikan perkataan dusta kepadamu, kemudian engkau senang dan percaya saat ini, maka segera saja Allah akan murka kepadaku. Maka alasan Ka'ab bin Malik kenapa dia tidak memanfaatkan kemampuannya bersilat lidah dan merangkai kata, beliau sampaikan alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena takut murka Allah. Maka beliau meninggalkan maksiat, niat untuk bohong, bahkan sudah dirancang mau ngomong gini yang bisa meyakinkan. Untuk semua beliau gagalkan semata-mata karena rasa takut pada Allah Azza wa Jal. Maka Ka'ab bin Malik pun menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berita yang benar, yang jujur, dan akhirnya Nabi memberikan tempo. Silakan kamu pulang, tunggu kepastian statusmu sampai Allah turunkan wahyu. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil dari potongan kisah Ka'ab bin Malik tadi, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan nikmat kepada seorang hambanya dengan menjaganya dari maksiat. Kapan Allah akan jaga seorang dari maksiat? Jika Allah mengerti betul di dalam hatinya terdapat niat yang baik. Kita lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala dia punya lamma hamma, tatkala dia punya pikiran untuk membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hilangkan pikiran tersebut dari hatinya dan Allah jauhkan pikiran tersebut dari hatinya sehingga dia pun bertekad untuk jujur dan bilang apa adanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini adalah orang yang Allah jaga. Sudah dirancang bahkan pakai musyawarah. Nanti dengar Nabi sudah mau balik, itu sudah sampai musyawarah. Ini gimana cara yang baik menata kata supaya nanti Nabi tidak marah kepadaku. Maka dia bukan hanya berkeinginan untuk bohong dengan Nabi, bahkan sudah melakukan usaha musyawarah. Tanya orang gimana cara nyusun kata yang baik. Nah, itu semua batal karena cahaya iman. Begitu Nabi datang semuanya hilang. Ah, saya tak jujur saja. Maka ini adalah orang yang betul-betul Allah jaga. Dia sudah rancang-rancang maksiat, dan begitu hari H semuanya dia tinggalkan. Kalau orang yang tidak Allah jaga, tidak mungkin semacam ini terjadi. Maka yang lebih penting dari itu, gimana cara supaya kita bisa menjadi orang yang terjaga. Maka tadi disampaikan, ketika Allah itu tahu orang ini adalah orang yang memiliki niat yang baik, keinginan yang baik. Kemudian pelajaran yang lain dari potongan hadis tadi, sepatutnya jika seorang itu tiba di kampung halamannya, tempat tinggalnya dari safar, hendaklah dia bersengaja ke masjid sebelum masuk ke rumahnya dan sholat di masjid sebanyak 2 rakaat, karena ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dalil dianjurkan hal ini, sholat dulu di masjid baru pulang, adalah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi Hadisnya tadi telah kita baca, kisah Ka'ab bin Malik. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika dia menjual untanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan, dan dia minta syarat kepada Nabi untuk boleh menunggangi unta tersebut sampai kota Madinah, dan Nabi pun menerima syaratnya. Maka tibalah Jabir di kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba terlebih dahulu. Maka ketika telah tiba di kota Madinah, maka Nabi tiba duluan, Jabir belakangan. Setelah tiba langsung ke tempatnya Nabi. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi perintahkan pada Jabir untuk masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Ya, maka ini perintah Nabi, sunnah kauliyah. Berdasarkan perkataan Nabi, Nabi perintahkan Jabir untuk sholat 2 rakaat di masjid baru pulang. Dan hal ini adalah satu sunnah Nabi yang banyak orang yang tidak mengamalkannya. Sedikit orang yang mengetahuinya dan lebih sedikit lagi yang tahu kemudian mengamalkannya. Maka aku tidaklah sangka ada seorang pada hari ini kecuali sedikit saja yang gemar melakukan sunnah ini. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan banyak orang. Karena itu alasan yang memungkinkan. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sisi sulit dan tidak, ini satu hal yang mudah. Tidak berat, tidak sulit. Itu cuma butuh waktu masuk masjid, sholat, selesai. Butuh waktu cuma 5 menit kurang lebih. Sehingga ketika tidak dilaksanakan, maka bukan karena beratnya, namun karena ketidaktahuan tentang hal ini atau meremehkan hal ini. Dan berkaitan dengan masuk masjid ini, maka boleh Anda sholat di masjid yang Anda biasa sholat di masjid tersebut, yang itu dekat dengan rumahmu, atau boleh juga Anda sholat di masjid terdekat di daerahmu, di kotamu, yang engkau tinggal di kota tersebut. Maka baik ini ataupun itu, Anda telah melaksanakan sunnah. Ya, maka disampaikan oleh Bansara Sayyid Muthaymin rahimahullah ta'ala, sunnah sholat 2 rakaat di masjid sebelum masuk ke rumah itu tidak harus masjid terdekat. Ya, kalau orang itu tinggal di orang ya, tinggal kurang lebih misalnya di sekitaran UGM gitu ya. Ya, ketika dia tiba ya, boleh jadi dia dari arah barat, maka sholat di Jombor atau di Monjali ya, di sekitaran sana, meskipun dia orang Purwosari, itu sudah dapat sunnah sholat dulu 2 rakaat di masjid baru pulang ke rumah. Jadi tidak disyaratkan harus masjid dekat rumah ya. Minimal adalah masjid di daerahnya ya. Gitu-gitu dia masuk daerahnya, lewat di situ ada masjid, mampir dulu. Nah, karena kalau masjid dekat rumah itu ya agak jauh, boleh jadi agak masuk-masuk, boleh jadi ini sudah masuk daerah saya, ini ada masjid pinggir jalan dekat, saya tak mampir situ, sholat dulu 2 rakaat, maka ini sudah mendapatkan sunnah Nabi, pahala sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 2 rakaat di masjid baru pulang setelah pulang dari safar atau bepergian. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Warudakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.